الله تعالى في كتابه الملخص الفقهي باب في أحكام الحيض والنفاس باب di dalam hukum-hukum yang terkait dengan haid dan nifas. Ini sangat perlu kita pelajari, bagi kaum laki-laki perlu mempelajarinya, dan terkhusus bagi perempuan sangat-sangat perlu mempelajarinya. Malam ini insyaallah kita akan coba mempelajari tentang yang pertama haid dan hukum-hukumnya. أولا الحيض وأحكامه. قال الله تعالى واسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah sesungguhnya dia adalah penyakit atau adha yang mengganggu. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhilah wanita itu pada masa haidnya. Maksud dari menjauhi ini bukanlah ngusir dia dari rumah. Tidak juga dia ngusir dari kamar, tapi jauhilah, maksudnya jangan berhubungan badan. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurn. Jangan dekati mereka sampai mereka suci. Fa'idha tatahadna fa'atuhunna min haythu amarakumullah. Jika mereka telah suci, maka datangilah mereka dari sisi Allah perintahkanmu. Sesungguhnya Allah, innallaha tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Wal haidu huwa damun huwa al haidu huwa damu tabi'atin wajibillatin. Haid itu adalah darah tabiat, darah kebiasaan, jibillah, yang memang penciptaannya seperti itu. Jadi dia adalah darah kebiasaan. Yakhruju min qa'aril rahim fi awqatin ma'lumah. Dia keluar dari dasar rahim di waktu-waktu yang tertentu. Khalaqahullahu li hikmati ghidha'il waladi fi batni ummihi. Allah ciptakan darah haid itu untuk hikmah, yaitu sebagai nutrisi, makanan bagi janin atau anak yang ada dalam perut ibunya. Liftiqarihi ilal ghidha, karena anak atau janin yang ada di dalam rahim ibunya sangat membutuhkan kepada nutrisi tambahan atau makanan. Id law syarakaha fi ghidha'iha ladha'ufat quwaha faja'alallahu lahu hadzal ghidha. Kalau seandainya sama-sama atau kalau seandainya ikut serta di dalam nutrisi tadi, maka melemahlah kekuatannya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan baginya darah haid itu sebagai nutrisi untuk anak. Kalau seandainya misalkan tubuh kita membutuhkan makanan, janin yang ada dalam perut juga butuh makanan. Kalau sumber makanan yang diambil oleh janin itu sama dengan kebutuhan kita, maka pastilah tidak sempurna pada janin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan darah haid itu atau darah yang berada di apa namanya di rahim wanita itu, itulah sebagai nutrisi makanan untuk janin. Oleh karena itu lidzalika qalla an tahid al-hamil, amat sedikit orang yang hamil haid. Kenapa? Darah yang mau jadi haid itu sudah disedot oleh janin. Fa idza waladat, qallabahu Allah labanan. Yadurru min sadyaiha yataghadza bihi waladuha. Apabila anak lahir, ini sang ibu melahirkan anaknya, maka Allah robah darah tadi menjadi susu, air susu yang punya sirkulasi terhadap kedua payudaranya, sehingga itu adalah nutrisi untuk anak. Subhanallah. Walidzalika qalla an tahid al-murdi'. Oleh karena itu wanita yang menyusui ya sedikit yang haid. Jadi kalau seandainya ada yang istrinya sedang menyusui, tidak haid-haid, satu bulan, dua bulan, tiga bulan, tidak haid, ya sudah, itu sudah sirkulasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu ya, kalau seandainya nutrisi susu anak tadi diberikan kepada apa, susu ibu tadi diberikan kepada anaknya maksimal, itu bisa dijadikan sebagai istilahnya KB alami. Kenapa? Sudah untuk proses haidnya ya melemah dia, tapi darahnya itu dijadikan proses untuk menjadi air susu. فَإِذَا خَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَمْلٍ وَرَضَاعٍ بَقِيَ لَا مَصْرِفَ لَهُ لِيَسْتَقِرَّ فِي مَكَانٍ مِنْ رَحِمِهَا. Apabila wanita kosong dari hamil dan menyusui, sehingga tidak ada tempat apa namanya, tempat keluarnya atau prosesnya yang lain. Maka darah itu atau yang bakal menjadi haid tadi, dia akan berada di rahimnya. Sehingga pada proses tertentu, tanggal tertentu, dia menjadi haid, sehingga dia keluar. Thumma yakhruju fil ghalib fi kulli shahrin 6 ayyamin aw 7 ayyam. Kemudian haid itu keluar pada umumnya setiap bulan, pada umumnya setiap bulan, masanya 6 atau 7 hari. Nah, ini yang sudah berkeluarga harus tahu istrinya haidnya berapa hari. Kalau enggak tahu, nanti marah-marah sama istri, bilang haid melulu. Ya. Waqad yazidu an dzalika aw yaqil. Boleh jadi itu bertambah atau berkurang. Wa yatulu syahrul mar'ati wa yaqsuru hasba ma rakkaballahu min ittiba'. Bulannya perempuan panjang atau pendeknya sesuai yang Allah berikan tabiat padanya. Ini mungkin 6 hari, ini 7 hari, ada lagi 8, ada kurang. Walil haid khilal haidha wa 'inda nihayatihi ahkamun mufassalatun fil kitab wa sunnah. Bagi wanita haid, baik pada masa haidnya dan pada saat berhentinya, dia punya hukum-hukum yang telah dirinci di dalam Al-Quran dan Sunnah. Masa haidnya dan pada saat berhentinya ada hukum-hukumnya. Yang pertama, min hadhil ahkam anna al-haidha la tusalli wa la tasumu hala haidha. Di antara hukum-hukum ini bahwa wanita yang haid tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa semasa haidnya. Qala alaihi salatu wassalam li Fatimah binti Abi Hubaysh. Nabi bersabda kepada Fatimah putri Abi Hubaysh, "Idza aqbalatil haidatu fad'is salah." Ini Fatimah binti Abi Hubaysh ini adalah wanita yang terkena dengan istihadhah, punya darah panjang. Lalu Nabi mengatakan, apabila datang masa haid, maka tinggalkan solat. Apabila datang haid, tinggalkan solat. Falau shamatil haidu aw sallat hala haidha lam yasihha laha shaumun wala salatun. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahaha an dhalik. Kalau seandainya dia puasa, orang yang haid ini berpuasa atau sholat semasa haidnya, maka puasanya, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya dari melakukan itu. Wannahyu yaqtadi adam al-sihhah. Larangan berkonsekuensi tidak sahnya yang dilarang. Jadi kalau misalkan da'i sholat, tinggalkan sholat, berarti mafhumnya apa? Jangan sholat. Kalau dia tetap sholat, kan sementara sholat itu adalah dilarang, maka sholatnya tidak sah. Maka diantara kaidah usul fikih adalah an-nahyu yaqtadil fasad. Larangan itu punya konsekuensi rusaknya yang dilarang. Bal takunu bidzalika 'asiyatan lillahi wa lirasulih sallallahu alaihi wasallam. Kalau tetap dia bersukukuh, pokoknya ambo solat jelah. Pokoknya ambo puasa. Ambo ndak namuah. Ha? Ndak namuah rugi dikalangi oleh laki-laki. Ya. Subhanallah. Itu dah tabiat. Gender ini harus ndak bisa dielakkan. Laki-laki dan perempuan itu harus berbeda. Ya, tidak ada emansipasi wanita dalam masalah ini. Kalau tetap dia sholat tidak sah, malahan dia bermaksiat, membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Rasul melarang atau menyuruh dia tidak sholat. Da'i sholat, tinggalkan sholat. Jadi intinya selama haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Hukum yang kedua atau ketentuan yang kedua, fa idza tahurat min haidha, apabila dia suci dari haidnya, fa inna taqdi shauma duna shalati bi ijma'i ahli al-ilmi. Maka dia mengqadha puasa, tidak mengqadha salat, berdasarkan ijma ahlul ilmi, ulama. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa kunna nu'maru biqadha'is shaum wa la nu'maru biqadha'is salah. Muttafaqun alaihi. Kata Aisyah, kami dulu haid pada zamannya Nabi, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis ini, tidak ada qadha untuk salat kalau seandainya kita meninggalkan salat, kecuali berdasarkan hadis Nabi, man nama an salatihi aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur dari salatnya atau dia lupa, maka hendaklah dia kerjakan pada saat dia ingat. Kemudian salat memiliki waktu. Syarat sah salat adalah mengerjakan salat pada waktunya. Bagaimana dengan orang tidur tadi? Itulah waktunya. Pada saat dia bangun itulah waktunya. Bagi orang lupa, pada saat dia ingat itulah waktunya. Berbeda dengan mazhab Syafi'i, ya, dan ini juga telah kita pelajari dari Sahih Muslim, setiap pagi, yaitu mereka berpandangan tetap mengqadha'nya berdasarkan hadis, ya, tentang man nama an salati aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Ini orang yang punya uzur disuruh untuk mengqadha. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya uzur? Ya, walhasil kalau saya lebih cenderung mengatakan tidak diperintah, tidak diqadha. Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala ditanya tentang orang yang sengaja meninggalkan sholatnya pada zaman-zaman dia dahulu. Kalau ada orang yang sengaja meninggalkan sholat, kata Syekh, tidak perlu dia qadha, cukup dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hikmahnya? Kenapa tidak diqadha sholat ini? Hikmahnya adalah taisir, untuk memudahkan. Kalau seandainya 6 atau 7 hari orang yang berpuasa, yang haid, 6 hari atau 7 hari dia tidak puasa, maka dia mengqadanya hanya 6 atau 7 hari. Tapi kalau sholat, maka dia mengqadanya kalikan 5, 30 atau 35. Dan ini memberatkan. Wallahu a'lam. Yang ketiga, wa min ahkamil haidhi annaha la yajuzu laha an tatufa bil baiti wa la taqra'ul qur'ana wa la tajlis wa la tajlisa fil masjid. Di antara hukum-hukum haid, bahwasanya wanita tidak boleh baginya untuk tawaf di Ka'bah, tidak juga membaca Al-Quran, tidak juga duduk di masjid. Wa yahrumu ala zawjiha wat'uha fil faraj hatta yanqati'a haidha wa taghtasil. Haram bagi suaminya untuk menggauli istrinya di kemaluannya, yaitu maknanya adalah bersetubuh, sampai haidnya berhenti dan sampai dia mandi. Jadi kalau sudah bersih, alun mandi lagi, enggak boleh, belum boleh dia datang sampai dia mandi. Di dalam masalah membaca Al-Quran, sebagian ulama membolehkan bagi wanita untuk membaca Al-Quran, tapi tidak menyentuh mushaf. Karena dikhawatirkan hilangnya hafalan apabila dia tidak mengulangi. Dalil yang di atas, qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ma'na al-i'tizal tarkul wath'i. Mereka bertanya tentang haid, bertanya kepada mutata haid, katakan dia itu adalah gangguan. Fa'tazilun nisaa'a fil mahid, jauhi wanita pada saat haid. Maksudnya adalah tarkul wat'i, jangan bersetubuh dengan istri pada saat dia haid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segalanya kecuali nikah. Bolehkah nikah pada saat haid? Boleh. Akad nikah. Yang dimaksud nikah di sini adalah jima. Ya. Kalau kebetulan jadwal pernikahan pas istri haid, ya, akad nikahnya sah. Cuma dia harus bersabar. Ya. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatunya. Yani bercumbu dengan istri, ya, boleh silakan pada saat dia haid. Kecuali yang tidak boleh lakukan adalah an-nikah. Hadis riwayatkan oleh jamaah illa al-Bukhari, yani Muslim dan yang lainnya ashabus sunan. Wa fil lafz, di dalam lafaz illal jima, kecuali jima. Baik. Adapun mubasyarah, boleh. Mubasyarah itu sentuhan kulit dengan kulit. Ya. Yang keempat, wa yajuzu li zawjil haid an yastamti'a minha bighairi al-jima' fil faraj kal qublati wal lamsi wa nahwi dhalik. Nah, dijelaskan oleh Syekh. Boleh bagi suami dari wanita yang haid untuk menikmati tubuhnya selain dari jima di kemaluan. Kalqublah, seperti ciuman atau sentuhan atau yang lainnya, rabaan dan yang lain. Wala yajuzu li zawjiha an yutalliqaha wa hiya haid. Tidak boleh bagi suaminya untuk mentalak istrinya sementara dia sedang haid. Malam talak pada saat haid ini dikatakan ulama adalah talaqul bid'i, tolak bid'ah. Jadi subhanallah, ada orang meremehkan pembahasan fikih ini. Bahwa masanya adalah darah haid, darah haid. Subhanallah. Darah haid ini sangat penting. Ya, sangat penting untuk dipelajari. Laki-laki dan perempuan, apalagi perempuan, ya. Karena ini berhubungan dengan talak. Kalau seandainya jatuh talak pada saat dia haid, talaknya tidak sah. Ya, maka ketika ada orang yang nanya, bertanya kepada kita tentang suaminya menjatuhkan talak atau dia menjatuhkan talak pada istrinya, itu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Apa lafaznya? Kapan dia sebutkan lafaz itu? Apakah pada saat dia haid atau tidak, atau dalam keadaan suci tapi suci yang dia jima istrinya? Ya, harus lebih mendetail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Hai nabi, jika kamu mentalak istri-istri, maka talaklah mereka karena iddahnya, yakni tidak pada saat haidnya. Ai tahiratun min ghairi jima'in, yakni pada masa-masa suci tanpa digauli. Waqad amara nabi sallallahu alaihi wasallam man talaqa imra'atahu wa hiya haid ay yuraji'aha thumma yutalliqaha hala tuhriya in arad. Nabi memerintahkan orang yang mentalak istrinya pada saat haid untuk kembali merujuk istrinya, yakni kembali kepada istrinya, kemudian dia mentalaknya jika dia sudah suci, jika dia ingin. Ya? Artinya talaknya ketika istrinya haid, talaknya batal. Tapi di sini terjadi perbedaan pandangan ulama dalam masalah apakah terhitung satu, terhitung jatuh talak atau tidak. Artinya apa? Apakah pulsanya habis satu, SMS tidak terkirim? Ya, jadi pulsa kita ketiga, hati-hati. Kirim SMS lagi terkirim, yang kedua lagi terkirim, yang ketiga terkirim, HP kita pinjam ke orang dulu baru bisa pakai pulsa baru. Ya, adulo, awak ngirim SMS, SMS tidak terkirim, pulsa habis, ya, termakannya. Nah, ini dekatnya. Dia menjatuhkan talak pada saat haid, talaknya tidak sah. Disuruh untuk kembali lagi, bersatu lagi. Ketika dia sudah suci, dan sucinya dia tidak boleh dia jamak, dia jima, ya. Pada saat itu kalau dia ingin mentalak, jatuhkan talak pada saat itu. Nah, cuma yang tadi, terjadikah hitungan atau tidak, terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah ini. Taib. Wattuhru, apa itu suci? Tuhur. Huwa inqita'ud dam. Tuhur itu adalah berhentinya darah. Fa idza qata'a damuha faqad tahuru faqad tahurat wa intahat muddat haydiha fa yajibu 'ala al-iqtisal thumma tuzawilu ma muni'at minhu bisabab al-hayd. Apabila darahnya sudah berhenti, maka dia sudah suci. Masa haidnya sudah berhenti, sudah habis. Maka wajiblah bagi dia untuk mandi. Ya. Dan kemudian dia melakukan aktivitas apa yang dia dilarang disebabkan oleh haid. Tawaf tadi dilarang, kalau dia sudah suci boleh dia tawaf. Sholat tadi dilarang, setelah dia suci boleh dia sholat. Puasa begitu juga dan seterusnya. Wa in ra'at ba'da tuhri kudratan au sufratan. Kalau setelah suci itu, bagaimana menentukan suci? Ya, ini banyak akhwat enggak ngerti menentukan dia suci atau tidak suci. Menentukan suci itu adalah diperiksa. Sebagaimana dia jelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita yang datang baca rumus suci. Ya, periksa. Ya. Lalu Aisyah tarik tangannya, masukan katanya. Ambil kapas, dimasukkan ke kemaluannya. Kalau dia keluar kering, berarti sudah bersih. Ya, tidak ada lagi kuning, coklat. Kalau masih ada kuning atau coklat, berarti belum bersih. Baik, kalau seandainya ada keluar lendir putih, maka ini sudah bersih. Ya, lendir putih, dia sudah bersih. Atau dia kering, udah bersih. Nah, setelah dia bersih, sudah dia mandi, taunya malamnya muncul lagi kudrah, yakni bercak sufra atau kuning. Ya. Lam taltafit ilaiha. Tak boleh, tak usah dihiraukan. Ya, tidak perlu lagi dihiraukan. Karena tadi sudah bersih, maka oleh karena itu harus diperiksa dulu. Bersih atau tidak bersih nih? Ya, setelah dia tentukan dia bersih, maka kuning yang keluar atau coklat yang keluar setelah itu, setelah yakin dia bersih, itu tidak perlu dihiraukan lagi. Taim. لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد القدرة والسفرة شيئا. Kami tidak menghitung, ya, keruh atau coklat dan kuning sama sekali. Yang maksudnya setelah suci. Ya, tapi kalau seandainya masih, biasanya kebiasaan dia itu adalah 7 hari atau 6 hari. Pada 6 hari dia masih lihat kuning. Nah, berarti belum bersih. Sampai dia bersih. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lain. Walahu hukmur rafa', hukum ini, hadis ini marfu' kepada Nabi li'annahu taqrirun minhu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengukuhkannya. Taib, tanbih muhimmun, ini catatan yang penting. Ini banyak juga kaum wanita yang lengah. Idza tahuratil haidu aw an-nufasa qabla ghurubi syams, apabila wanita yang haid dan nifas suci sebelum terbenam matahari, suci sebelum terbenam matahari, lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal 'asra min hadzal yawm, lazim atau wajib dia untuk mengerjakan sholat zuhur dan asar pada waktu itu. Apabila dia suci, begitu juga wa man tahurat minhuma qabla tulu'il fajr, siapa yang suci sebelum terbenam atau sebelum terbit fajar, lazimaha an tusalli al-maghriba wal-isha'a min hadhihi al-lailah, maka wajib dia solat maghrib dan isya malam itu. Jadi di sini perlu ada perhatian, intibah kita, apa kaum wanita khususnya ya, perhatian dia kepada haid dan ibadahnya. Ada di antaranya cuek aja, sudah nanti saya mandi nanti ajalah setelah terbit fajar saya akan mandilah. Enggak, kalau dia suci darahnya sudah berhenti jam 3 malam, mandi dia 3 malam itu. Ya. Lalu setelah mandi dia mengerjakan sholat maghrib dan isya. Jadi jangan tunggu-tunggu dulu. Apalagi apa dinginlah apalah ya. Ini yang khusus untuk wanita yang belum menikah. Kalau sudah menikah ada motivasinya yang lain. Ya. Tapi kalau yang belum menikah kan malas dia. Ya, dingin untuk mandi. Tidak, perhatikan itu. Bahwa pastikan dia sudah suci sebelum terbenam matahari atau sebelum terbit fajar, dia harus mandi, kemudian dia harus sholat. Kalau sebelum terbenam matahari maghrib, zuhur dan asar. Kalau sebelum terbit fajar maghrib dengan isya. Kenapa? Lianna waktu sholati al-thaniyati waktun lissalatil ula fi halil udhur, karena waktu yang kedua yaitu waktu asar dan waktu isya adalah waktu bagi solat yang pertama bagi orang yang memiliki udhur. Apa udhur ini? Ada yang berhalangan. Ya, di antara uzur itu adalah misalkan safar atau kondisi sakit, ya, dan termasuk contoh sakit saya maksud itu adalah dia misalkan pingsan ke atau apa, ya, atau yang ketiga adalah haid tadi, itu uzur. Nah, dalam masalah waktu maghrib, waktu asar, ulama memiliki pembagian waktu di waktu sholat asar ini. Ada waktu ikhtiar, mulai dengan benda, bayang-bayang sepanjang benda sampai bayang-bayang dua kali lipat benda, itu waktu ikhtiar namanya. Waktu ikhtiar itu apa? Waktu memilih, ambo kini aku sebentar lagi atau sebentar lagi, op, sampai di siku. Ya, ini waktu ikhtiar. Setelah waktu ikhtiar, ya, sampai kepada terbenam matahari, itu waktu uzur. Bagi orang yang memiliki uzur pada awal waktu ini, maka ini masih waktunya solat dia. Sampai kata Nabi SAW, man adraka raka'atan qabla ghurubi syams faqad adraka as-salah, Siapa mendapatkan satu rakaat sebelum tenggelam matahari, sungguh dia telah mendapatkan sholat. Artinya, ketika sebelum terbenam matahari, dia sholat satu rakaat. Kemudian terbenam matahari. Pada saat matahari terbenam dan seterusnya, dia mengerjakan sholat rakaat kedua, ketiga, keempat dari asar. Maka sholatnya sudah sah, dia sudah mengerjakan sholat asar di waktunya. Ya, tapi ini adalah waktu untuk sholat orang yang punya uzur. Bukan orang yang santai alun tebat. Matahari dai. Sementara itulah kata Nabi, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Itu adalah salat orang munafik. Tiga kali Nabi katakan. Yaitu dia duduk tunggu-tunggu matahari sampai matahari hampir di antara dua tanduk syaitan, lalu dia cepat-cepat salat. Dia tidak mengingat Allah dalam solatnya kecuali sedikit sekali. Begitu juga dengan maghrib, isya. Isya waktu ikhtiarnya itu adalah ila nisfil lail. Solatul isya ila nisfil lail. Solat isya itu sampai separuh malam. Yani antara terbenam matahari, terbitnya fajar dibagi dua. Nah, sekarang coba saya lihat. Waktu maghrib kita bapa, waktu subuh kita kapan? Maka separuh malam kita itu kurang lebih jam setengah 12. Waktu kita merata kurang lebih 10.5 jam, ya kurang lebih. Nah, jadi ini waktu ikhtiar. Setelah itu adalah waktu darurat. Darurat ini bagi orang yang uzur. Nah, termasuk tadi wanita-wanita yang haid dan nifas, pada saat itu dia suci, hendaklah dia mandi kemudian dia sholat. Ya, wallahu alam. Kita azan dulu, kita lanjutkan pembagian atau pembahasan yang masih tersisa. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. على الصلاة هيا على الصلاة الفلاح هيّ على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا كان جمهور علماء كمالك وشافعي وأحمد يقولون: إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا. Oleh karena itu, kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mayoritas ulama seperti Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, mereka mengatakan bahwa orang yang haid apabila dia suci di akhir siang, maka dia sholat zuhur dan asar bareng semuanya. Ya, berarti di jamak. Jamak bukan mengqasar, ya, karena dia muqim. Dan apabila dia suci di akhir malam, dia mengerjakan sholat maghrib dan isya di jamak. Ini mayoritas ulama berpendapat seperti ini. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kama nuqila dhalika an Abdurrahman bin Auf wa Abi Hurairah wa Ibn Abbas. Dan dinukilkan juga dari kalangan sahabat, yaitu Abdurrahman bin Auf, Ibn Abbas, Abu Hurairah. Li'anna al-waqta mushtarakun baina salataini fi halil udhur. Karena waktu itu adalah waktu yang berserikat, ya, yang berserikat antara dua salat dalam keadaan udhur, yakni salat zuhur dan asar, maghrib dengan isya. Fa idza tahurat fi akhir an-nahar fa waqtu adh-dhuhr baqin fatusalliha qabla al-asr wa idha tahurat fi akhir al-layl fa waqtu al-maghrib baqin fi hal al-udhur fatusalliha qabla al-isha. Apabila dia suci di akhir siang, maka waktu zuhur masih ada, ya, waktu zuhur masih ada, maka dia kerjakan zuhur itu sebelum asar. Maksudnya apa nih? Apabila sisa waktu yang ada itu memungkinkan kita mengerjakannya dua sholat tadi, zuhur memungkinkan, asar memungkinkan, maka kita kerjakanlah zuhur dulu kemudian asar. Ya. Apabila dia suci di akhir malam dan waktu maghrib tersisa, padahal pada waktu kondisi udzur, maka dikerjakanlah maghrib itu sebelum isya. Baik. Kalau yang tinggal itu hanya wa amma idza dakhala alaihi waqtu salatin. Baik. Yang sebelumnya ya, ini pembahasan lain. Kalau seandainya dia tersisa waktu hanya satu sholat waktunya, apa? Waktu sholat isya aja atau sholat asar aja, maka dia kerjakan sholat itu saja. Kenapa? Karena tidak ada sisa waktu untuk zuhur atau maghrib. Berbeda dengan orang yang berniat untuk menjamak. Ya, orang yang berniat untuk menjamak berbeda. Dia sudah menggabungkan dua sholatnya, sehingga dia ketika itu tidak ada waktu kecuali hanya untuk sholat satu sholat. Dia kerjakan yang memiliki waktu dulu, baru setelah itu dia kerjakan yang ketinggalan. Tapi kalau yang ini, selama waktu sholat zuhur atau asar, sholat zuhur dan waktu untuk maghrib itu masih ada, ya bisa kita mengerjakannya, maka kita kerjakan, dikerjakanlah dulu zuhur sebelum asar dan maghrib sebelum isya. Wa ma idza dakhala alaihi waqtu salatin thumma hadat aw nafisat qabla an tusalli. Adapun apabila waktu solat datang kepadanya, masuk waktu solat, kemudian datang haid atau nifas, dia belum mengerjakan solat itu. Contohlah misalkan masuk waktu zuhur, kecil orang rumah awak, ya sementara lah solat, sementara lah solat, ya nangguang mah, dia boleh kak dia mundurkan? Masih boleh. Tahunya jam 1 keluar haidnya, ya dia belum sholat zuhur, sementara sholat zuhur sudah masuk waktunya jam 12:05. Fal qaulur rajih, pendapat yang terkuat, annahu la yalzamuha qada'u tilka as-salati allati adrakat awwala waqtiha thumma hadat aw nafisat qabla an tusalliha. Pendapat yang rajih, berarti di sini terjadi perbedaan. Nanti ketika kita membahas buku yang lain, ini kita disuruh tuh salat. Yang wanita disuruh salat maksudnya. Ya. Pendapat yang terkuat ini rajih, tarjihnya Syekh Saleh Fauzan, beliau mengatakan tidaklah harus dia untuk mengqadha solat tersebut, yang mana dia didapatkan atau dia mendapatkan awal waktunya, kemudian datang haidnya atau nifasnya sebelum dia mengerjakan solat. Hari ini taruhlah misalkan tadi siang orang rumah awak sedang masak, baru datang haidnya, sholat zuhur sudah masuk, ya dia belum sholat, datang haid, apakah dia sholat zuhur? Enggak. Sebagian pendapat mengatakan ketika dia sudah suci nantinya, dia qadha'lah sholat yang tadi nih. Alasannya apa? Alasannya adalah karena dia sudah wajib baginya sholat, ya. Kalau Syekh Saleh Fauzan mengatakan ini tidak wajib. Alasannya apa? Karena waktu sholatnya masih panjang. Dia boleh mengerjakan sholatnya waktu jam 1, boleh jam 1:30, boleh jam 2, boleh 2:30, boleh jam 3. Sampai bayang-bayang sepanjang benda. Nabi mengerjakan sholat yang pertama yang dikerjakan oleh Nabi setelah diwajibkan apa? Sholat apa yang diwajib yang dikerjakan oleh Nabi setelah diwajibkan sholat? Hah? Sholat zuhur. Ya, sholat zuhur. Karena waktu itu datang Jibril mengajarkan kepada Nabi waktu sholat zuhur. Pertama datang Jibril suruh Nabi setelah terjadi matahari, Nabi disuruh sholatlah, maka sholat zuhur, maka itu adalah awal sholat. Sampai bayang-bayang sepanjang benda, datang Jibril lagi, Jibril menyuruh sholatlah, sholat. Keesokan harinya datang Jibril, hari tergerinci matahari Jibril enggak datang. Sampai bayang-bayang sepanjang benda, Jibril mengatakan sholatlah, lalu sholat Nabi dan seterusnya. Ya, yang disolatkan oleh Nabi itu adalah solat zuhur. Maka kata Nabi, kata Jibril, ma baina hadaini waqtaini waqtun. Antara dua waktu ini, awal tadi dan akhir, itu adalah rentang waktu untuk mengerjakan solat. Orang mengerjakan solat jam 3 lewat seperempat sholat zuhurnya, melelehkan sholat enggak? Hah? Melelehkan sholat? Masuk asar jam 3 lewat 27 melelehkan sholat? Kok ragu? Kenapa tidak? Karena dia masih rentang waktu. Sholat yang afdal itu di awal waktu. Tapi ketika dia mengerjakannya masih dalam rentang waktu ini, dia tidak melalaikan sholat. Yang melalaikan sholat itu adalah yakni mengeluarkan sholat dari waktunya. Ta'khiruha an waqtiha. Maksudnya adalah mengeluarkan dia dari waktunya. Sholat zuhur dia setelah masuk waktu asar, nah itu melalaikan sholat namanya, ya, mengeluarkan sholat dari waktunya. Baik, jadi alasan tadi karena waktunya panjang, ya, maka dia masih punya kesempatan untuk mengerjakan sholat berikutnya. Dia datang haid, maka menurut pendapat Syekh Saleh Fauzan itu tidak wajib untuk dia qadha. Sekali lagi, berarti ada pendapat yang mengatakan demikian, yakni wajibnya untuk mengqadanya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala fi hadhihi al-mas'alah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam permasalahan ini, wal azhar fi dalil mazhab Abi Hanifah wa Malik annaha la yalzamuha syai'un li'anna al-qada'a innama yajibu bi amrin jadidin wala amra huna yulzimuha bil qada. Wal azhar fi dalil, yang lebih jelas untuk dalam dalil yaitu mazhab Abi Hanifah wa Malik anna la yulzimuha syai', tak ada satupun yang mengharuskannya, karena mengqada itu hanyalah wajib dengan perintah yang baru. Wala amra huna yulzimuha bil qada, dan di sini tidak ada perintah yang mengharuskannya untuk mengqada. Wali anna akhara ta'khiran jaizan fahiya ghairu mufarritah, yakni karena dia adalah mengakhirkannya, mengakhirkan yang dibolehkan, mengakhirnya kan boleh, maka dia bukan termasuk orang yang melalaikan. Itu kata siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oh, kalau gitu nyantai-nyantai aja lah waksu. Hah? Tidak, jangan. Ya. Salat yang pertama itu lebih awal. Lebih awal, apa? Salat yang lebih afdal itu adalah di awal waktu, kecuali Isya. Baik. Wa amma an-na'imu wan-nasi fa in kana ghaira mufarritin aidan fa innama yaf'aluhu laysa qada'an bal dhalika waqtu sholati fi haqqihi hina yastayqidhu aw yadhkur. Intaha. Adapun orang yang tertidur atau yang orang yang lupa dan dia bukan orang yang mufarrid, orang yang bukan melalaikan. Ya, lalunya taunya jagolah ya sebantalelah aja kan. Lalunya balik. Ya, maka itu namanya orang yang mufarrid. Tapi dia tidak tertidur dia. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tidur yang melampaui batas. Kecuali tidur yang datang, orang yang tidur datang waktu sholat satu lagi, dari satu sholat ke sholat yang lain, maka ini adalah mufarrid. Innama yaf'aluhu laysa qada'an, yang dikerjakan itu bukanlah qada'. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, man nama an sholati au nasiha, siapa yang lupa dari tertidur dari sholatnya atau dia lupa, fal yusalliha idza dzakaraha, hendaklah dia kerjakan pada dia ingat. Bal dzalika waqtu sholati fi haqqih, itu adalah waktu sholat bagi dia, yaitu hina yastayqidhu aw yadhkur, ketika dia ingat, ketika dia bangun atau dia ingat. Jadi jangan pula terjagolah terlambat jago mah lah tapi waktu hari nantilah sholat jam 10 nanti jam sebalik, enggak, berarti dia tafrid, dia kerjakanlah pada awal dia bangun. Kalau tidak ada yang mengharuskan dia untuk bersuci, yang misalkan mandi dan yang lainnya, dia pergi berwudu kemudian dia kerjakan sholat. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat bangun kesiangan, ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Hanya saja perpindahan Nabi dari tempat dia salat, dari tempat dia tertidur ke tempat dia salat, itu Nabi berikan bahwasanya di tempat yang tadi ada syaitan. Ya, maka dia pindah ke tempat yang tidak ada syaitan. Ya, Allah taala alam. Sampai di sini dulu kajian kita, pembahasan tentang haid, dan insyaallah pembahasan berikutnya nanti adalah istihadhah, kemudian adalah nufasa. Masa memang pembahasannya agak panjang, maka kita bagi bagi tiga insyaallah, atau bagi dua saja. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Bagi ikhwan kita yang di sini yang mau bertanya, silakan kirimkan pertanyaan melalui 0859727277. 0859727277. Ustaz, apa itu ghibah? Dan mendengarkan acara TV, apakah ghibah juga? Ghibah itu kata Nabi, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menceritakan saudaramu apa yang tidak dia sukai. Ya? Maka itu yang namanya ghibah. Ketika mengecian orang yang apa yang tidak disukainya, itu adalah ghibah. Baik. Satu aja pertanyaan, pertanyaannya banyak. Afwan, ana mau tanya, Ustaz. Ana ingin menikahi seorang akhwat, tapi dia belum bermanhaj salaf. Apakah tidak apa-apa, Ustaz? Dan hobi dia musik, suka keluar atau jalan-jalan, Ustaz, tolong beri pencerahannya. lihat kemampuan kita. Jika seandainya kita merasa kuat dan bisa mempengaruhinya, maka lebih baik. Dan hatilah, condonglah ke situ, gitulah. Supaya bertambahlah akhwat yang bermana salaf nantinya. Tapi kalau seandainya tukang panci yang dilarin oleh ikan, maka tinggalkan. Ya. Bukankah Abdurrahman Al-Muljim, dia adalah seorang khawarij. Khawarij dia disebabkan oleh pengaruh dari istrinya yang khawarij. Ya. Maka pengaruh istri pun sangat kuat, ya. Maka lihat kemampuan diri sendiri. Kalau seandainya ukur bayang-bayang kecil orang, ya, kalau tidak mampu, cari akhwat yang sudah bermanhaj salaf, ya, ini lebih banyak. Wallahu ta'ala alam. Anda mau tanya Ustaz, kalau misalnya jam pelajaran dalam suatu sekolah habis jam 12.45, sedangkan waktu zuhur 12.08, lalu bagaimana seharusnya? Kami kuliah di Madinah itu selesai kuliah jam 1. Ya. Di tempat perkuliahan atau di fakultas itu ada masjid atau musala. Di masjid kampus ada juga. Di masjid kampus imamnya adalah rektor. Ya, ditunggu dulu sampai rektor keluar. Kalau enggak ada, enggak dikomat. Kecuali memang uzur, ada uzur. Maka kami yang kuliah ngikuti pelajaran sampai selesai. Setelah itu baru sholat berjamaah di musala fakultas. Masyayikh-masyayikh kita semuanya sholat di situ, guru-guru kita, dosen-dosen, ya, sholat bersama mahasiswa yang ada di bagian fakultas itu, ya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya tidak ada sholat berjamaah, ya, tidak ada sholat berjamaah, kalau seandainya kita masih bisa untuk keluar, keluar, habis sholat berjamaah. Tapi kalau seandainya memudaratkan, maka kita bisa berjamaah dengan kawan-kawan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan menjaga Ustaz dalam menyebarkan dakwah sunnah ini, amin. Dari ukhti dari Padang, Ustaz, saya bertanya mengenai hal yang membatalkan wudu. Kadangkala saat sholat keluar berupa udara yang berasal dari tempat haid keluar, yakni bukan dari dubur. Apakah itu membatalkan wudu? Betul wudu? Keluar angin, maaf, dari kemaluan perempuan, betul kau wudu enggak? Nah, siapa yang jawab? Kenapa membatalkan? Karena al-kharij min sabilain, sesuatu yang keluar dari dua jalan, cacing yang keluar, maka membatalkan wudu. Baik. Jadi angin yang keluar tidak dari dubur, dari depan dia keluar, dia membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Ana seorang akhwat berumur 20 tahun. Ini biasanya kalau sudah akhwat nih pemuda telinganya tagak setiap. Pertanyaan ana, Ustaz, bagaimana cara mengikhlaskan sesuatu karena Allah? Misalnya, mengikhlaskan atau melupakan seseorang yang belum halal bagi kita. Sudah berdoa supaya dihilangkan dari ingatan, namun terkadang masih terbawa mimpi. Apakah ini termasuk penyakit ishq, Ustaz? Ya, ada faedahnya, ada gunanya lupa. Jadi lupa itu juga nikmat apabila sesuai dengan ukurannya. Tapi kalau acok lupo, itu jadi penyakit. Ya. Nah, untuk cara, bagaimana cara mengikhlaskan ini karena Allah? Sudah, kita lupakan. Jodoh itu pasti akan datang. Ya. Yani kehidupan kita tidak akan keluar dari apa yang telah Allah tetapkan. Maka oleh karena itu, tinggalkan yang mengganggu kita, mengganggu ibadah kita, mengganggu aktivitas kita, mengganggu belajar kita, tinggalkan. Ya, maka insya Allah itu akan bisa kita serahkan diri kita, insya Allah itu akan bisa menghilangkan yang tadi. Ya, wallahu a'lam. Apa memang ada aturan kalau sudah haid tidak boleh gunting kuku atau keramas, takut ada rambut yang rontok? Katanya kalau enggak dikumpulkan dan dicuci nanti jadi saksi yang akan memberatkan di akhirat. Benarkah itu? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Rasanya tidak ada. Dari apa yang kita pelajari dari ulama, enggak pernah ulama berikan catatan. Ya, enggak ada. Wallahu a'lam. Kalau lagi haid boleh dengerin ngaji atau datang di pengajian di masjid? Boleh dengarkan ngaji, malam baca Al-Quran tadi kita sudah sebut. Dan boleh mendengar pengajian, tapi tidak boleh duduk dan Raw TV, inspirasi keluarga Islami. Ketika berdiri tetap berdiri, ketika ruku dia tetap ruku, i'tidal tetap i'tidal, ketika dia untuk sujud dia duduk di atas kursi. Duduknya dengan isyarat, yaitu sujudnya ya, dia takukan kepalanya, kemudian dia duduk di antara dua sujud, kemudian dia sujud lagi, begitu seterusnya. Ketika dia berdiri biasa. Ya. Taib. Karena dia masih mampu untuk berdiri. Dia masih mampu untuk berdiri. Adapun obat secara syar'i, wallahu a'lam, mungkin bisa dengan bekam. Ya, bisa dengan ruqyah. Karena ruqyah juga bisa untuk penyakit tibbi, penyakit medis bisa. Malah terbukti di Arab Saudi ya, diperiksa secara labor hasil orang yang kena kanker di ruqyah, bahwasanya kankernya mengecil ya, karena worm atau tumor atau kanker itu kan makhluk Allah, dia sel, dia adalah makhluk Allah, maka ada interaksinya dengan Al-Quran, yang punya interaksi dengan Al-Quran. Jangankan itu air, makhluk Allah, kalau kita mengatakan air itu adalah benda mati, itu pun dia berinteraksi dengan Al-Quran sehingga molekul-molekulnya berubah ya, maka makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ini ada yang bertasbih ya, kita mengetahui bahwasanya batu bersalam kepada Nabi ya, kemudian apa, batang korma ya, ketika ditinggal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dia. Nah, ini menunjukkan bahwa masing-masingnya punya interaksi, apalagi kepada Al-Quran. Maka ruqyah itu boleh untuk baik penyakit medis atau non medis. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.